di masjid di sebelah tepi. Ia ada antara imamnya dan makmum itu dinding. Ia ada pintu jendela. Ha, ada kisah ikut makmum itu. Ha, tak apa. Ha, tak apa. Asalkan ada pintu besar. Hak jendela tu tak kira kan hak tu tak boleh pergi mari jendela tu. Kan pergi pasal langkah lopak tu tu. Kena merukah. Ha? Dia kira pintu besar ada ke tak? Serami tak ada ada pintu besar ke tak? Boleh pergi mari. Ada. Ha, dia ada lah apa. Ya sama-sama sejiknya pemisahan ni masjid belakang tu. Katuk tak apa. Bahkan selok tak apa lagi. Dia sama masjid tak apa. Ha, dia ada pintu. Asalkan ada pintu boleh buka katuk. Walaupun katuk tak apa. Selok kah tak apa lagi. Itu hukum masjid yang luah. Jangan ada paku mati ya. Ah, ha, kalau ambil kayu mak paku bentah di gaji tu ke. Ha, tak bolehnya tu. Kalau katuk pintu pas selok pas. Tak apa lagi. Ha, ni dolek sana tu. Ha, ni tapi sama-sama dalam masjid lah tu. Ha, apa kita buat ni buat ni. Ya, kita panggil serambi dah tu. Dia panggil serambi. Walha semua masjid lah. Tu dia. Buah-buah anak kayu. Anak kayu berjari ni lah. Ha, jadi berjari. Nak pergi mari boleh ke tak? Tinggi ya? Ha, ya kira kata boleh pergi mari sama ime. Kalau buah jari kita tu, orang pantas kata tak boleh pergi mari tu lah. Ha. Ha, tiak asal si tiak asal kata boleh pergi mari. Tiak asal si tu. Ha? Ha, tak sih lah. Itu pasal merukah ke. Itu pasal merukah nak ke atas tu. Yang langkah tu lain merukah tu. Langkah tu dah sekat-sekat ni tak langkah. Mah tak apa tu. Ni pasal kena merukah naik ni. Nah itu ke? Ha, tu. Ha, sampai itulah. Kalau kita kata besi jarak tu, nampak molek-molek. Bila nak pergi mari tak boleh. Ya kata tak boleh. Kita putus lah. Mana kira hak lain lah tu. Ha, ya syaratnya boleh lalu pergi mari. Walaupun pintu lep belakang pun tak apa. Ya bila sama masjid lah. Kadang-kadang lain pada masjid tak boleh lah. Misalnya kalau balas sah. Ni temen dekat sini. Pahak duduk luar tu, duduk lepas pada pintu. Tak ada situ. Tak boleh lah sebab kan nak kita pergi. Haa, ya saya dia hukum luar, hukum masjid. Ah, habis ah, hak surat tak ada lah dia. Tengok dia mau tanya sat ni. Sat ni tanya ke mana ni? Barang hak dia mau tahu. Pas dia mau tak si. Ha, dia ya dah tu. Masa tak lewat lagi. Ha. Supa bari hak demo, hak kita pusing demo tebuh kita. Hak tanya saat ni bari hak demo tahu pas tak si. Hak kita pusing, bari hak kita tahu pas kita tak si. Bari lain mari ambil. Nah, lahan ni kita nak pula ke mana bari mari ambil. Kalau itu bukan tak si. Ha, kalau itu klimah kita guna saat ni dah, kita reti dah. Kita bagi hak kita tahu pasal.